Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, azakumullah. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Masih melanjutkan tema kajian kita, membahas seputar beberapa contoh syubhat sebagian pihak atau sebagian kaum muslimin yang mereka melegalkan atau membolehkan untuk melakukan pembangunan masjid di atas kuburan ataupun sebaliknya, dan masih melanjutkan pada syubhat yang keenam karena cukup rawan dan boleh dibilang dari beberapa syubhat yang sebelumnya, ini diantara syubhat yang paling berbahaya, ya, yaitu mereka mengatakan bahwa diharamkannya atau dilarangnya membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ini dikarenakan adanya kekhawatiran, adanya ketakutan, kekhawatiran terfitnah dengan yang dikubur, sehingga menyeret kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan. Dan ini kata mereka, mereka mengatakan bahwa sebab atau illah kenapa dilarang untuk membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya memasukkan kuburan ke dalam masjid, dikarenakan adanya kekhawatiran, ya, kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan, terfitnah dengan yang dikubur. Dan kekhawatiran ini untuk di masa sekarang telah hilang, ya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi kaum muslimin akan jatuh dalam kesyirikan, karena tauhid dan keimanan kaum muslimin sekarang ini, ya, sudah kuat, sudah kokoh. Dan bahkan mereka menyebutkan bahwa ini merupakan satu-satunya alasan kenapa Rasulullah melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Ya, cuma ini adanya al-khauf, ya, kekhawatiran akan terfitnah dengan yang dikubur, yang kemudian akhirnya menyeret kaum muslimin jatuh ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah telah kita sebutkan beberapa jawaban dan bimbingan dari para ulama. Sudah 3 jawaban yang kita sebutkan, sehingga sebelum melanjutkan pada jawaban yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya, alangkah baiknya kalau kita murojaah. Apa jawaban pertama? Ketika ada yang mengatakan bahwa sebab ini merupakan satu-satunya alasan, ya, sehingga dilarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Nah, Fikri, apa jawabannya? Masih ingat? Bilal, untuk poin ini saja, yang pertama, Apabila ada yang mengatakan ini merupakan satu-satunya alasan, ya, satu-satunya ilah atau sebab kenapa dilarang. Imam Irwan. Hah? Irwan. La faida. Zai. Siapa yang tahu? Azam. Enggak apa-apa sambil nyontek ya. Karena ujiannya dadakan. Beda kalau sudah diumumkan. Sudah persiapan. Enggak boleh nyontek. Yang penting kita paham itu. Apa sih jawabannya? Sehingga yang lainnya juga bisa mengingat. Apa? Apa pertanyaannya? Sebelum tahu jawabannya. Siapa? Ana Harun. Mana Harun? Harun. Apa jawabannya? Apa soalnya? Yusuf. Siapa yang tahu? Kasih hadiah. Datang ke Maksob nanti ya pada Isya. Barangkali ada yang terpacu. Kalau benar ya jawabannya kasih hadiah. Kalau salah ya antum yang kasih hadiah. Siapa nih yang tahu? Masa gak ada yang tahu? Ayo Suran. Gak apa-apa. Ya, biar kedengaran kum. Gak apa-apa ya, latihan. Apa pertanyaannya? Suara kipas ya, kenceng banget. Jadi hilang suaranya. Lupa, soalnya apa? Apa pertanyaannya? Ada yang mengatakan bahwa adanya kekhawatiran, ketakutan kaum muslimin akan terjatuh dalam kesyirikan dengan istilah mereka terfitnah dengan yang dikubur, itu merupakan satu-satunya illah atau sebab kenapa dilarang membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya. Itu aja ya. Dan jawabannya gak sampai panjang kali lebar ya. Ringkas saja. Apa? Itu merupakan salah satu ilah saja. Ya, di sana ada ilah yang lain, sebab yang lain kenapa dilarang. Gitu. Ayo, Hasan. Ya, untuk menyatakan bahwa itu merupakan satu-satunya alasan atau sebab itu butuh dalil. Ya, karena ternyata justru sebaliknya. Ilah dan sebab alasan kenapa hal itu dilarang itu banyak. Dan itu salah satunya. Tapi bukan cuma itu. Beda ya. Bukan cuma itu. Tapi itu salah satunya. Anggap kalau misalkan itu hilang. Sebab itu sudah hilang. Anggap iman kaum muslimin sudah kuat, sudah kokoh. Tapi di sana ada ilah yang lain. Apa itu? Tasyabbuh. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ketika Anda mengeramatkan kuburan kemudian sampai dibangun masjid atau musola atau bangunan apa saja, apalagi diberi hiasan-hiasan ya, dikasih lampu, dikasih apa itu kain-kain yang mencolok ya warnanya ya. Ini menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Dan ini sudah Nabi ingatkan. Ya, tambah lagi sebab yang lain. Bahwa perbuatan itu ketika Anda ya, mengeluarkan harta untuk beli material, beli ini, beli itu. Bangun masjid di atas kuburan. itu sama saja menghambur-hamburkan harta. Ini sebab juga kenapa dilarang. Sementara dalam Islam enggak boleh boros. Ya. Israf bil mal enggak boleh, haram hukumnya. Menghambur-hamburkan harta. Paham ini? Ya. Ini jawabannya. Jadi satu pertanyaan ada jawaban. Kalau misalkan ada yang bertanya lagi, lanjutan dari sifat tadi. Kenapa sudah hilang? Ya karena iman kaum muslimin sudah kuat. Ya. Tauhid umat Islam sudah kokoh. Enggak usah diragukan lagi sudah. Enggak usah dibahas. Ya, sekarang yang perlu dibahas adalah bagaimana meningkatkan ekonomi kaum muslimin. Itu dibahas karena ternyata kemiskinan pangkal kekufuran katanya. Adapun masalah fitnah kubur ini itu sudah lagu lama, enggak perlu dibahas, enggak perlu dikaji. Buat dauruh enggak perlu itu. Ya. Artinya apa? Kata mereka tahsil hasil. Ingin mewujudkan sesuatu yang sudah ada, kan mubazir katanya. Membahas panjang lebar berjam-jam berhari-hari dauruh membahas tentang fitnah kubur, bahaya kubur. Hal itu dikeramatkan, dicari berkahnya oleh umat Islam, ternyata mereka sudah paham. Kan eman-eman, masih mending bahas yang lain. Ini katanya. Ya, menyatakan bahwa iman dan tauhid umat Islam sudah kuat, sudah kokoh. Lalu sekarang kalau ada yang mengatakan seperti ini, kira-kira kita nggihkan, naam begitu, atau kita bantah, kita luruskan. Ya, minta jawaban lagi dari ahlus sunnah. Apa jawabannya? Al-Quman. Al-Luqman. Ah, apa jawabannya? Kalau ada yang menyatakan sekarang itu tidak perlu dibahas, umat Islam sudah kuat imannya, tauhidnya sudah mantap, apa jawabannya? Sehingga ya sudahlah, tidak apa-apa ya, kuburan itu dibangunkan masjid, musola atau bangunan, aman saja, tidak usah khawatir. Umat Islam sudah paham, enggak mungkin mereka minta-minta ke kuburan. Enggak mungkin terfitnah dengan yang dikubur, enggak mungkin. Enggak mungkin mereka berbuat syirik. Nah, sekarang jawabannya apa? Apakah kita mengiyakan? Nggih, Mas. Nah, begitu. Ataukah enggak? Lah, kalau enggak jawabannya apa? Ya. Yeah. Apa Jabir? Emang ini butuh nalar ya, butuh konsentrasi untuk bisa menelaah syubhat mereka. Apa? Apa jawabannya, Abu Jabir? Kita sudah sempat bacakan jawaban dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, tapi kita ingin ringkasannya apa sih? Kesimpulannya, sehingga mengingat apa yang sudah kita pelajari ya pada kajian pekan lalu. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, labas. Ya, artinya dibantah dengan hadis. Tidak mengapa, yaitu laknat ya terhadap orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Labas. Namun di sana ada satu hal penting yang memang ternyata itu bisa menguap dan membuka lebar mata mereka, termasuk mata hati mereka. Mudah-mudahan paham, dapat hidayah. Ya. Klaim mereka bahwa iman umat Islam sudah kuat, sudah kokoh, itu sebenarnya realistis sesuai dengan realita kenyataan di masyarakat demikian, ataukah justru kebalikannya? Apa jawabannya? Hah? Kebalikannya. Ya, klaim bahwa iman umat Islam, tauhid mereka sudah kuat, sudah kokoh, ini terlalu berlebihan dan tergesa-gesa dalam memutuskan. Mahlan-mahlan ya akhi, sabar dulu. Ya, kita enggak bisa mentazkiyah. Kita demikian pula orang lain tanpa bukti. Sekarang realitanya, kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum paham bahwa berdoa itu adalah ibadah. Yang kemudian ternyata sebagian mereka Adam berdoa kepada orang yang telah mati. Bahkan mereka jauh-jauh dari Indonesia ke Saudi haji untuk apa? Datang ke kuburan Nabi, minta. Minta ini, minta itu, yang masih bujang ya pengen disegerakan dapat jodoh, yang belum bekerja ya pengen dapat kerjaan yang mapan, yang belum ya dapat keturunannya pengen dapat keturunan, yang pengen naik jabatan ya minta di situ juga. Realitas seperti itu. Apakah seperti ini dikatakan iman umat Islam sudah kuat, sudah kokoh? Dalam kondisi mereka sama sekali jauh dari ilmu, ternyata belum paham esensi dan tujuan kenapa kuburan itu boleh ditampakkan itu loh. Kenapa? Ya, kalau dia paham bahwa kuburan itu adalah untuk tadhkirul maut, mengingat kematian, persiapan untuk yang hidup, mempersiapkan bekal. Ya, bukan untuk diminta-mintai, bukan untuk didoai, bukan untuk disandari. Segala urusan minta kepada yang dikubur, keliru. Ini menunjukkan iman umat Islam belum kuat. Tauhid mereka belum kokoh. Apalagi istilah umat Islam imannya sudah kuat, sudah kokoh. Itu ternyata dibangun di atas keyakinan bahwa ketika seorang sudah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pengatur alam semesta, sebagai satu-satunya menghidupkan serta mematikan, satu-satunya memberikan rizki, yang mengatur alam. Itulah menunjukkan imannya sudah kuat. Cuma ini saja, mohon maaf ya, kita belum sependapat. Kenapa? Karena keimanan seorang muslim ya harus ditopang dengan tiga landasan tauhid. Tauhid rububiyah, betul seperti yang Anda sebutkan di awal tadi, meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Iya, itu makna tauhid rububiyah. Kemudian tetapkan yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya. Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, doa kita, istighosah kita, isti'anah kita, isti'adah kita, tawakal kita, roja kita, khauf kita, semuanya untuk Allah. Sudah siap? Mahabbah kita apakah sudah terlaksana? Kenyataannya belum. Sehingga intinya barakallahu fikum, iman dan tauhid umat Islam harus dibenahi dan terus diperbaiki. Tak boleh seorang itu merasa aman, oh sudah kuat, sudah hebat. Ya, jangan kita sekelas para sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an datang kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Ngapain? Ya, tanya, saya ini diceritain oleh Nabi bagaimana? Apakah saya termasuk ahlu jannah? Bukan itu yang ditanya. Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah karena beliau faham dan tahu bahwa Hudzaifah ini termasuk teman rahasia Nabi, yang tahu informasi rahasia tentang nama-nama tokoh munafikin di Madinah. Umar takut. Takut termasuk sederetan nama-nama yang Nabi sebutkan sebagai orang-orang munafik. Coba. Sampai segitunya. Sampai seperti itu para sahabat. Dan itu menunjukkan kuatnya iman mereka. Ya, tazkiyah, rekomendasi Rasulullah terhadap para sahabat tidak menjadikan mereka buta, kemudian berfoya-foya, kemudian merasa aman, mentazkiyah dirinya sendiri. Tidak, justru memacu mereka untuk semakin menambah dan menambah amalan soleh. Oleh karena itulah mereka direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahlul jannah. Memang demikian, pantas kalau begitu. Ya. Nah, walau tuzakku anfusakum huwa alam liman ittaqa. Enggak bisa kita mentazkiyah diri kita sendiri. Allah yang lebih tahu siapa di antara manusia, di antara kita ini yang paling bertakwa, yang paling kuat tauhidnya, yang paling kokoh imannya. Hanya Allah yang tahu. Baik. Kemudian jawaban yang ketiga juga ya, dari syubhat yang pertama tadi, bahwa hukum ini tentang larangan membangun masjid di atas kuburan itu berlaku sampai hari kiamat. Berlaku. Sehingga kalau dikatakan telah hilang kekhawatiran itu sehingga boleh, maknanya ini menyisih hadis Nabi. Menyisih hadis Nabi. Ya. Nabi menyebutkan bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang membangun masjid di atas kuburan. Yang kemudian digandengkan dengan pembahasan Nabi bahwa sejelek-jelek manusia adalah yang berjumpa dan menemui, mendapati hari kiamat terjadi. Menunjukkan fitnah ini terus berlaku sampai hari kiamat. Sehingga tidak benar kalau dikatakan sudah berhenti sampai sekarang. Kenapa? Iman umat Islam sudah kuat, sudah kokoh. Oh, tidak bisa. Artinya apa? Boleh itu loh. Kesimpulannya akan ke sana. Kemudian kita lanjutkan jawabannya keempat. Qala rahimahullah. Al-wajhur rabi', jawaban yang keempat ya, catat ya. Atau paling tidak diingat-ingat. Syukur-syukur bisa lengkap jawabannya, kemudian kita paham di murojaah kadang dibutuhkan suatu saat nanti. Kalau tidak sekarang, nanti besok-besok kita enggak tahu. Paling tidak ada jawaban satu yang kita ingat, yang kemudian kita jadikan pegangan. Ini loh, kalau ada syubhat seperti itu, jawabannya ini. Yang lainnya lupa, enggak masalah. Syukur-syukur beberapa poin-poin ini kita hafal semuanya. Kita paham. Ya, kenapa? Karena terkadang ya dari sisi ini kita bisa menjawab, tapi di sisi yang lain mereka menyanggah, kita enggak tahu jawabannya. Ya, kalau kita misalkan mengetahui jawaban secara utuh semuanya, ya mau dikasih subat dari sini, bantah. Dari sini, bantah lagi. Dari sini, bantah lagi. Dari belakang, bantah lagi. Mudah-mudahan dapat hidayah itulah. Yang kena subhat tadi, mudah-mudahan dapat hidayah. Qala rahimallahu anna sahabata radhiyallahu anhum innama dafanuhu fi hujratihi alaihi salatu wassalam khasyata ayyutakhadha qabruhu masjidan. Jawaban yang keempat nih. Kenapa dilarang membangun masjid di atas kuburan? Karena dahulu para sahabat mereka menguburkan Rasulullah di kamar beliau, di rumah beliau. Itu dikarenakan khawatir kuburan beliau dibangunkan masjid. Khawatir kuburan beliau akan dibangun masjid. Kama taqaddama an Aisyah radhiyallahu taala anha fil hadis. Ini sudah kita sebutkan hadisnya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan latar belakang dan alasan kenapa Nabi itu dikubur di rumah beliau, bahkan di dalam kamarnya, tersembunyi sekali, enggak terlihat. Ya. Karena adanya kekhawatiran kuburan beliau akan dikeramatkan. Kenapa? Sudah terjadi. Sebelum Nabi, ya, nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam, itu sudah terjadi, dikeramatkan oleh umatnya. Ya, dikeramatkan oleh masyarakatnya, pengikutnya. Fahadil khasyatu imma an yuqal innaha kanat mansibatan ala sahabati anfusihim aw ala man ba'dahum. Sekarang masalahnya, kekhawatiran itu, kekhawatiran kuburan Nabi akan dikeramatkan, akan dibangunkan masjid, ya, itu ada dua kemungkinan. Kekhawatiran ini itu ya diarahkan kepada para sahabat itu sendiri, khawatir para sahabat jatuh dalam kesyirikan. Atau yang kedua, kekhawatiran itu diarahkan kepada orang-orang setelah generasi para sahabat. Paham ya? Sekarang kuburan Nabi tidak ditampakkan, disembunyikan, dikubur di rumah beliau. Apa alasannya? Karena khawatir kuburan beliau akan dikeramatkan. Yang dikhawatirkan jatuh dalam kesyirikan itu siapa? Itulah. Di sini ada dua kemungkinan. Apakah yang dikhawatirkan adalah para sahabat, ataukah yang setelah para sahabat? Kalau jawaban yang pertama, oh, yang dikhawatirkan adalah para sahabat, khawatir mereka jatuh dalam kesyirikan, nanti antara mereka ada yang meramatkan kuburan Nabi. Kalau ini, ya kita mengatakan, kalaulah para sahabat saja masih dikhawatirkan akan jatuh dalam kesyirikan, apalagi generasinya setelah para sahabat. Artinya apa? Hukum ini terus berlaku. Atau yang kedua, kemudian yang kedua, oh enggak, para sahabat tidak dikhawatirkan jatuh dalam kesyirikan, tapi orang-orang setelah mereka. Dan itu yang benar. Ya, kalau para sahabat faham, karena Islam sudah sempurna, mereka belajar langsung dari Nabi tentang tauhid, tentang iman. Nabi wafat, sudah sempurna Islam. Mereka sudah ngerti dan faham. Adapun adanya hal-hal yang itu disinyalir, ya, ada indikasi bahwa itu adalah perbuatan atau ucapan kesyirikan, itu di zaman turunnya wahyu, di masa-masa para sahabat belajar dari Nabi, ngaji nyantri bersama Nabi. Iya, seperti itu. Tapi ketika Nabi wafat, Islam sudah sempurna, para sahabat sudah paham, dan mereka tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Sehingga yang dikhawatirkan adalah orang-orang setelah para sahabat. Ya, setelah para sahabat. Wa huwa shawab. Ya, dan ini pendapat yang beliau pilih rahimahullah. Fa huwa dalilun qati'un ala anna sahabata radhiyallahu anhum kanu la yarawna zawal al-illah al-mustalzim zawal al-hukmi. Sehingga dari sini merupakan dalil yang pasti, yang sangat jelas dan gamblang, menunjukkan bahwa para sahabat mereka sama sekali tidak berpandangan hilangnya sebab larangan itu yang melazimkan hilangnya hukum. Tidak. La fi asrihim wala fi ma ba'dahum. Dan itu ya tidak terjadi di masa mereka, di masa para sahabat, ya, ataupun yang setelah mereka. Artinya para sahabat tetap mengakui dan meyakini bahwa larangan itu tetap berlaku di masa mereka, para sahabat, atau setelah mereka, terus larangan itu. Sehingga tidak tepat, tidak benar kalau dikatakan ya sebab ini sudah hilang sehingga boleh-boleh saja kalau sekarang. Nah, sehingga faz'amu bi khilafi ra'yihim dhalalun bayyinun. Ya, sehingga persangkaan yang melisihi keyakinan dan pendapat para sahabat tentang hukum larangan membangun masjid di atas kuburan itu terus berlaku, maka ini kesatan yang nyata. Kesatan yang nyata. Ya. Dan itu dikuatkan dengan jawaban yang kelima. Jawaban yang kelima. Apa jawaban yang kelima? Annal amala istamarra minas salafi ala hadzal hukmi wa nahwi mimma yastalzimu baqa'al illati sabiqah. Bahwa amalan dari para salaf terus berlanjut, ya, dalam menerapkan hukum ini yang melazimkan, memberikan konsekuensi bahwa illah itu masih ada, sebab larangan itu masih ada, sehingga ya tetap gak boleh. Kenapa? Ulama salaf tetap mempraktekan. Tidak ada satupun di antara mereka yang membangun masjid di atas kuburan. Enggak ada satupun itu. Padahal kalau di runut, ya, kalau kita telaah itu dari sisi keilmuan, dari sisi ibadah, dari sisi andilnya, jasanya terhadap Islam dan muslimin, jihadnya, karyanya, ya, peninggalan-peninggalan besarnya, tulisan-tulisan mereka, enggak bisa dikalahkan oleh orang sekarang. Enggak bisa. Artinya kalau mau dikeramatkan, mereka lebih pantas itu loh. Ya. Lebih pantas lagi para sahabat. Lebih pantas lagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebelum orang-orang sekarang. Ya, lagi liran orang sekarang. Ya, baru jadi ustadz, baru jadi tokoh masyarakat, baru bisa sekian bahasa, baru bisa ini dan itu. Meninggal, langsung heboh. Yang melayat ribuan ketika meninggal, kuburan dikeramatkan. Subhanallah. Kalau kita bercermin, ngaca, ya, malu. Enggak sampai segitunya juga Abu Bakar kuburannya. Umar juga enggak segitunya. Ya, Utsman, Ali dan yang lainnya, para sahabat yang mereka adalah ahlu jannah. mereka lebih layak untuk diperlakukan seperti itu. Kalau boleh gitu loh. Kalau boleh. Nah, Allahu musta'an. Baik. Jadi, barakallahu fikum, intinya apa? Jawaban yang kelima bahwa amaliyah, praktek, penerapan ulama salaf itu terus berlanjut. Ya. Wa hiya khasyatul wuqu' fil fitnati wadh-dhalal, yaitu kekhawatiran akan terjatuh dalam fitnah kubur dan kesesatan. Hal anal illatal musyara ilaiha kanat muntafiyatan limas lamastamarra al-'amalu 'ala ma'lumiha ama 'ala ma'luliha. Ya, kalau seandainya illah tadi itu dianggap sudah hilang, maka tentunya ulama salaf sudah tidak menerapkan. Artinya ya mereka rame-rame akan bangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Oh, ilahnya sudah enggak ada kok. Sebabnya sudah enggak ada. Ngapain dipermasalahkan? Itu kalau misalkan dianggap sudah hilang. Namun kenapa mereka enggak seperti itu? Ya karena dianggap ilahnya belum hilang. Kekhawatiran itu belum sirna. Belum sirna. Wa hadza bayyinun la yakhfa walhamdulillah. Nah, sekarang apa sih contohnya praktek ulama salaf dalam hal ini? Tadi sudah disebutkan di awal, ulama salaf mereka ya sama sekali tidak menganggap bahwa ilah ini sudah hilang. Bahkan mereka menganggap masih ada sehingga mereka menerapkan. Apa buktinya? Kan gitu. Lah, kita enggak sezaman sama mereka. Taunya dari mana? Jawabannya dari riwayat, Pak. Dari riwayat, dari hadis. Ya, yang tertuang, termaktub dalam kitab-kitab para ulama, terabadikan itu, penukilkan sampai ke kita dengan sanad yang sahih, bukan katanya-katanya, bukan legenda kayak Malin Kundang, bukan kayak Joko Tingkir, bukan. Ya, nah itu nggak ada sanadnya, cerita, cerita rakyat, benar atau salah, wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Ya, ada Nyai Loro Jonggrang, ada ini, ada itu, macam-macam, nggak jelas. Adapun riwayat-riwayat ini itu dibangun di atas sanad yang sahih. Inilah bedanya syarat Islam. Ya. Bukan katanya-katanya. Contohnya sekarang. Ya. Dari riwayat yang disebutkan oleh para ulama adalah riwayat dari Abdullah bin Syarahbil bin Hasanah. Dari Abdullah bin Syarahbil bin Hasanah rahimahullah, beliau mengatakan ra'aitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala an ya'muru bitaswiyatil qubur. Aku melihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk meratakan kuburan. Ya, meratakan kuburan. Ini maksudnya tasfiyatul kubur, meratakan kuburan, yaitu kuburan yang dikeramatkan itu loh. Yaitu kuburan yang dikeramatkan melebihi batas yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu seukuran satu jengkal. Nah, ini lebih. Utsman memerintahkan diratakan. Ya, jadi bukan diratakan rata habis ya. Nah. Faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepada beliau, hadza qabru ummi Amr binti Utsman. Ini adalah kuburannya Ummu Amr binti Utsman, sahabiah masyhur. Ya, artinya tokoh itu loh. Ini bukan kuburan orang sembarangan ini. Ini tokoh saleh, salihah. Ya. Fa amara bihi. Ya. Fasuwiyah. Namun tetap Utsman bin Affan radhiyallahu taala an memerintahkan tetap diratakan. Coba. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada basa-basi. Utsman sebagai khalifah punya wewenang, punya otoritas. Punya otoritas, punya tanggung jawab. Kalau dibiarkan bahaya. Ya, sekian banyak korban berjatuhan. Tetap Utsman ketika disampaikan ini tokoh loh. Wahai khalifah, ini tokoh ini, bukan orang sembarangan, tetap diperintahkan, diratakan. Yang kedua, ya. An Abil Hayyaj Al-Asadi rahimahullah. Kalau tadi diratkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, demikian pula Abu Zur'ah dalam tarikhnya. Sekarang riwayat yang kedua dari Abu Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, qala qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hayyaj Al-Asadi bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, aku mengutusmu dengan satu misi sebagaimana dahulu aku diutus oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Abu Hayyaj Al-Asadi diutus, diperintah oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dengan satu misi. Maka Ali bin Abi Thalib mengingatkan, aku perintahkan, aku wasiatkan kepada kamu dengan satu misi yang dahulu aku pernah ya mendapatkan misi ini dari Rasulullah ketika menjadi utusan. Apa misinya? Alla tada'a timsalan illa tamastah wa la qabran musyrifan illa sawaitah. Yaitu janganlah engkau meninggalkan satu patung ya, melainkan engkau hancurkan. Dan tidak pula engkau tinggalkan satu kuburan yang dikeramatkan melainkan engkau ratakan. Apa misinya? Tidaklah engkau meninggalkan satu patung melainkan telah engkau hancurkan. Dan tidak pula satu kuburan yang dikeramatkan melainkan engkau ratakan. Ya, misi tauhid, memberantas kesyirikan. Ya. Alangkah indahnya kalau sebuah negara, sebuah daerah seperti ini keadaannya. Barokah. Ya, tauhid ditegakkan, syirik di bumi hanguskan. Luar biasa. Ya. Nah. Tentu harapan kita. Banyaknya bencana dan musibah. Ya, baik itu bencana alam, wabah, ya, kondisi masyarakat yang tidak kondusif, tidak adanya keamanan, ya, sebagian daerah paceklik, sebagian daerah kebanjiran sehingga merenggut korban. Apa sih permasalahannya? Apa sih sebabnya? Ya banyaknya kemaksiatan. Termasuk yang paling inti dari kemaksiatan itu adalah kesyirikan. Itu yang paling dominan, yang paling besar andilnya dalam mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua contoh ya terkait dengan amalan salaf. Walamma kana hadzal haditsu hujjatan wadhihatan ala ibtali ma dhahaba ilayhi Syekh Al-Ghumari fi kitabihi al-musyari ilayhi sabiqan hawala tafassi minhu min tariqain. Namun sayang ya, ketika hujjah-hujjah, bukti-bukti ahlus sunnah ya, panah-panah ahlus sunnah berapa hujjah dilepaskan kepada ahlul dalal, ahlul bid'ah, maka mereka berusaha untuk menangkisnya ya. Menangkisnya dengan apa? Dengan ini, kata beliau, dengan salah satu dari dua cara. Salah satu dari dua cara atau dua-duanya. Hati-hati ini. Maka kalau kita mengetahui ini, berarti kita mengetahui titik lemahnya mereka nih. Sehingga dari sisi ini yang harus kita perhatikan. Apa? Ketika mereka sudah mengetahui ini, ya, hujahnya gak bisa terbantahkan. Sahih hadisnya, sahih riwayatnya. Maka di sini ada dua cara yang mereka tempuh. Yang pertama takwil. Mereka usaha mentakwil, menyelewengkan makna dari yang sebenarnya. Ya. Oh, maknanya enggak seperti itu, tapi maknanya demikian. Hatta yattafiqa ma'a madhhabihi, sehingga dengan takwil ini akan sejalan dengan pendapat mereka. Paling tidak pendapat mereka itu tidak dihujat gitu loh. Nah. Sama seperti Asy'ariyah itu. Ketika Ahlussunnah terang-terangan ya, jelas dan gamblang hujah Ahlussunnah dalam menetapkan Allah itu di atas. Bahkan Allah istawa di atas arsy-Nya. Al-Quran, hadis banyak membuktikan Allah di atas, Allah istawa di atas arsy-Nya. Maka mereka enggak berani nolak ayat, enggak berani. Resikonya berat. Kafir kan itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka tuh oh, itu bukan ayat Al-Quran. Oh, selesai itu. Kafir. Dan mereka tahu itu. sehingga mereka enggak berani nolak ayat, enggak berani menolak hadis Nabi yang sahih, enggak berani. Terus gimana caranya? Mentakwil. Oh, itu kan ayatnya. Memang seperti itu ayatnya. Betul, kami imani itu ayat Al-Qur'an, membacanya itu berpahala, ibadah. Tapi maknanya apa? Apakah Allah itu di atas arsy? Oh, enggak. Itu maknanya istaula. Apa istaula? Menguasai. Kan enak. Adem didengar kan? Adem di telinga itu. Oh, enggak bertentangan kok. Aman-aman saja. Nah, kena dah Ahlussunnah. Kena. Kena syubhat. Itu namanya penolakan, pengingkaran, bukan keimanan. Ya. Ayatnya Anda tetapkan, lafadznya Anda baca sebagai ibadah, tapi maknanya Anda ingkari, itu sama saja. Sama saja. Menentang. Juhud. Itulah yang namanya ta'wil. Dan ta'wil yang batil, yaitu tahrif, menyelewengkan makna dari yang sebenarnya. Dan itu penyimpangan yang fatal. Fatal. Ya. Sehingga ini tidak bisa dipandang sepele. Lah, mereka juga sama. Mentakwil. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tashkik fi thubutihi. Menyebarkan keraguan tentang keabsahan riwayat tersebut. Kalau dicari-cari takwilnya, mereka cari maknanya, enggak dapat. Wah, cari cara yang kedua. Ah, itu jangan-jangan hadisnya itu lemah itu. Jangan-jangan itu dhaif. Atau mungkin palsu. Atau jangan-jangan bukan hadis. Coba dicek lagi. Padahal itu rawal Bukhari wa Muslim misalkan. Nah, coba cek lagi. Sudah bacakan dari awal sampai akhir. Oh, itu kan dalam kitab aja. Coba cek lagi. Diragu-ragukan. Yang kita belajarnya itu ya setengah-setengah. Mohon maaf. Baca rawal Bukhari wa Muslim. Itu pun saya dapat dari satu kitab. Tapi benar enggak ya? Tadi disampaikan. Suruh cek lagi. Jangan-jangan salah. Nah, ragu kita. Lah, keraguan inilah yang mereka inginkan. Sehingga kita Ahlussunnah itu lemah itulah. Melempem. Lembek akhirnya. Oh iya ya. Ternyata butuh dicek kembali semuanya. Butuh dicek kembali. Ya, nanti merekanya saya tunggu klarifikasinya ya. Nah, saya tunggu klarifikasinya. Maksudnya apa? Itulah menebarkan keraguan-raguan. Menebarkan keraguan-raguan. Nah, untuk contoh yang dua tadi, upaya mereka untuk menebarkan keraguan tentang keabsahan riwayat yang menjadi hujjah Ahlussunnah dalam membantah mereka, dan juga contoh takwil mereka dalam menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna yang batil, insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang bidillah taala, karena sudah habis waktunya. Semoga bisa difahami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.